Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan bacaan kita tafsir Imam Sa'di rahimahullahu taala, dan pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-45 dan seterusnya dari surat Sad. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi وَذْرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ. Dan ingatlah hamba-hambami Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub, Uli, memiliki al-aid, maksudnya kekuatan, wal-absar, dan juga ilmu. Ulil-aidi wal-absar, dua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub, al-quwah. Pertama, ulil aid ay memiliki kekuatan, wal absar memiliki al ilm. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikraddar. Sesungguhnya kami telah memurnikan mereka, mensucikan mereka, bi khalisatin, dengan akhlak yang tinggi, yang mulia. Dzikraddar, selalu ingat kepada ad-dar, yakni negeri akhirat. Allah Azza wa Jalla menanamkan kepada mereka untuk selalu ingat kepada negeri akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk orang-orang pilihan, al akhyar, orang-orang yang terbaik. Ini semua, kata Allah Azza wa Jalla, hadza dzikrun. Ini semuanya adalah peringatan ai pelajaran. Wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Dan sesungguhnya orang-orang bertakwa, nilai dan ganjarannya adalah sebaik-baik tempat kembali. Lahusna ma'ab. Jannati adnin, yaitu surga Aden. Mufattahatan lahumul abwab, selalu terbuka buat mereka al-abwab, yaitu pintu-pintu. Mereka mendatangi Jannati Aden, tidak susah payah membuka pintunya. Namun pintu Jannati Aden itu dalam kondisi terbuka, barakallahu fikum. Ya, artinya ini adalah sebuah gambaran sampai kaitannya dengan pintu yang mereka masuki, dikhidmati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah takrim. Mereka tidak butuh membukanya, muttaqiina fiha, mereka bersandar padanya, ay duduk dengan tenang, tenteram, ya, bersandar di dalamnya. Yad'una fiha, mereka memanggil padanya, ya, yad'una fiha, mereka meminta padanya, bifaqihatin, melalui, ya, khodam-khodam tersebut, bifaqihatin, buah-buahan yang sangat banyak, wasyarab, dan minuman-minuman. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan di sisi mereka orang-orang yang bertakwa yang sudah memasuki surganya Allah Azza wa Jalla, qasiratut tarf, wanita-wanita yang terbatas pandangannya, ya, mengenai barakallahu fikum, wanita-wanita itu tidak memandang kecuali suaminya yang ada di dalam surga, tidak pernah terbelalak menuju lelaki yang lain, benar-benar qasiratut tarf, barakallahu fikum, wanita-wanita yang terbatas pandangannya hanya kepada suaminya saja. Atrabun, sebaya semuanya. Wanita-wanita surga dalam kondisi atrab, yaitu semuanya sebaya. Tidak ada yang tua, semuanya muda-muda, barakallahu fikum. Ya, qasiratut tarf, wanita-wanita yang terbatas pandangannya hanya kepada suaminya saja. Barakallahu fikum. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inilah yang telah dijanjikan pada hari pembalasan, hisab, hari hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, inilah dia rezeki-rezeki kami, tidak akan pernah putus, min nafad, tidak pernah akan hilang, lenyap atau putus. Nafad maknanya, kata Allah Azza wa Jalla. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya rahimani wa rahimakumullah. Qala, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wadhkur ibadana alladzina akhlasu lana al-ibadata dhikran hasana. Allah Azza wa Jalla berfirman, ingatlah hamba-hamba kami. Ayat ini dalam rangka memuji dan menyanjung, barakallahu fikum, dan dari perilaku mereka, hamba-hamba ini memang pantas untuk disanjung. Dan kita kalau ingin sanjungan Allah Azza wa Jalla, kita belajar apa penyebab mereka tersanjung. Alladzina akhlasu lanal ibadata, mereka-mereka yang telah mengikhlaskan buat kami ibadah, kata Allah Azza wa Jalla. Semua gerak-gerik, perilaku, apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Ingat mereka hamba-hamba kami dengan dzikran hasana, penyebutan yang baik, ai puji mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyanjung mereka, dikarenakan karena keikhlasannya, barakallahu fiik, maka kalian juga harus memuji dan menyanjung mereka. Akan disebutkan Ibrahim al-Khalil pertama. وابنه إسحاق وابنه يعقوب إبراهيم الخليل kekasih Allah dan putranya Ishak dan putranya Yaqub ulil aidi ai alquwah ala ibadatillahi taala. Ini dia, mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, ya, kekuatan batiniah dan kekuatan barakallahu fikum lahiriah, kekuatan fisik mereka, rohani dan jasmani mereka. Wal absar ail basiratu fi dinillah, mereka adalah kaum atau orang-orang kuat dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, mereka adalah memiliki al-basirah fi dinillah, memiliki ilmu tentang agama Allah. Fa wasafahum bil ilmin nafi' wal 'amalis salihil katsir. Allah mensifati mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang banyak. Subhanallah. Antum perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ya, para nabi dan rasul, mereka dipuji dan disanjung oleh Allah Azza wa Jalla melalui sebuah pengorbanan. Pengorbanannya itu tidak tanggung-tanggung, barakallahu fikum. Ya. Yaitu ilmun nafi' dan amalus salih. Pengorbanan yang mereka berikan di dalam barakallahu fikum menyampaikan ilmu dan membuktikan amal, dalam amal ujian-ujian berat dalam hidup mereka, barakallahu fikum. Ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dengan ayat ini beliau berdalil, ya, terhadap sesuatu perkara yang sangat besar. Kata beliau, anna kamalal insan madaruhu ala amraini. Kesempurnaan manusia itu semua berputar atau berporos pada dua perkara. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang pertama kata beliau, ma'rifatul haqqi, mengilmui tentang kebenaran. Wasani kedua, al-itharu alai, ma'rifatul haqqi minal batil. Ma'rifatul haqqi minal batil, mengilmui kebenaran dari kebatilan. Yang kedua, wal itharu alaih, yang kedua adalah itharu alaih. Apa kata ithar yang dimaksud oleh Imam Ibnu Al-Qayyim? Kalau kita terjemahkan, makna ithar adalah mengutamakan kebenaran. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, al-itsar alai, maksudnya al-quwwatu fi tanfidil haqqi, kekuatan di dalam menerapkan kebenaran. Bukan cuma Anda berilmu kebenaran itu adalah ini, tetapi Anda punya kekuatan untuk menerapkan kebenaran itu, barakallahu fikum. Lalu kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, di atas dasar inilah, dua hal inilah Allah memuji para nabi dan rasul. Ini yang beliau bawakan ayat ini. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi. Naam. Jadi barakallahu fikum, ini faedah dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kalau Anda ingin tahu seseorang bagaimana dia, maka Anda bisa mengerti lewat pengetahuan dia tentang kebenaran, ai ilmunya. Kedua, Anda melihat amalnya barakallahu fikum. Ya. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga pada diri kita sendiri. Maksudnya, kalau Anda ingin dipuji oleh Allah, maka milikilah dua hal ini. Terkadang orang kenda ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, melakukan yang aneh-aneh. Ya, melakukan barakallahu fikum yang berbeda dari temannya, berbeda dari saudaranya. Ingin dipuji oleh fulan, ingin dipuji oleh kelompok ini, ingin dipuji oleh grup ini, ingin disanjung oleh ini barakallahu fikum. Wah, dia siap untuk melakukan sesuatu yang dia berbeda barakallahu fikum dengan saudara-saudaranya. Ini adalah sebuah kehinaan dan kerendahan sesungguhnya. Kalau Anda benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum, dan Anda ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Jalla wa Ala semata, Anda akan terus konsekuen di atas kebenaran barakallahu fikum. Walaupun Anda akan dicela oleh teman dekat Anda, walaupun engkau akan dicela oleh orang yang sedarah daging dengan Anda, orang tua atau mungkin ibu, atau mungkin Anda akan dicela oleh orang yang banyak membantu menolong Anda, tetapi Anda siap melakukan itu semua. Anda siap untuk menerima barakallahu fikum. Karena yang Anda kejar itu bukan cintanya manusia, bukan pujian dari manusia yang Anda kejar. Yang Anda kejar adalah pujian dari Allah Jalla wa'ala semata. Engkau akan siap untuk menghadapi barakallahu fikum celaan-celaan manusia, siapapun dia, walaupun mungkin guru Anda, walaupun mungkin alimnya Anda, Anda akan siap untuk dicela kalau Anda benar-benar tulus dan ikhlas hanya semata-mata mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Maka di saat melirik celaan, disinilah jatuh bangunnya seseorang. Coba antum perhatikan. Ingin mengejar cintanya fulan misalkan. Dia siap untuk melakukan sesuatu walaupun dia harus bersinggungan bersama saudaranya, cuma ingin mengejar cintanya fulan. Cintanya Ali, cintanya Muhammad. Dia siap untuk kemudian melakukan keanehan-keanehan padahal dia tahu kalau itu adalah kebenaran. Dia tahu kalau ini adalah salah. Dia tahu kalau ini adalah sesuatu barakallahu fikum yang berbahaya, yang akan memecahkan belah-belah dengan saudaranya sendiri. Namun dia siap untuk mengejar sanjungan dan pujian orang barakallahu fikum. Ini malapetaka dan mara bahaya pada diri seseorang. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita diajarkan jikalau kita ingin benar-benar mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Azza wa Jal, sanjungan dan pujian dari orang-orang yang mulia barakallahu fikum, ini dia. Anda mengerti kebenaran dan Anda memiliki kekuatan untuk membuktikan kebenaran itu barakallahu fikum di dalam hidup. Anda tidak digoyangkan oleh goyangan fulan dan allan. Anda tidak pula digoyangkan oleh kemauan orang. Namun Anda punya prinsip sendiri, barakallahu fikum, di hadapan kebenaran. Kemudian beliau mengatakan, inna akhlasnahum bi khalisatin azimah wa khasisah jasimah wa hiya dzikraddar. Sesungguhnya kami telah memurnikan mereka, mensucikan mereka dengan akhlak-akhlak yang tinggi, azimah yang tinggi, wa khasisah jasimah, kekhususan yang sangat besar. Apa itu? Wa hiya dzikraddar. Ja'alna dzikraddaril akhirati fi qulubihim. Kami berikan keistimewaan yang besar terhadap mereka itu, yaitu selalu ingat terhadap negeri akhirat di dalam hati-hati mereka. Ya Allah, barakallahu fikum. Tentu ini adalah buah dari ketulusan dan keikhlasan mereka di dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang diingat kecuali nilai-nilai untuk negeri akhirat, barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa ini merupakan buah dari ketulusan dan keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wal amal laha safwat waktihim, dan beramal untuk negeri akhirat semua waktu mereka. Wal ikhlas wal muraqabatu lillah, dan selalu ikhlas dan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Wasfuhum mudda'im, inilah dia sifat mereka yang selalu menempel melekat pada diri mereka. Al-ikhlas wal-muraqabatu lillahi Azza wa Jalla. Waja'alnahum dzikraddar, dan kami jadikan mereka untuk selalu ingat kepada negeri akhirat. Yatadakkaru bi ahwalihimul mutadakkir wa ya'tabiru bihimul mu'tabir wa yadhkuruna bi ahsanid dzikri. Agar orang-orang yang mau belajar mengingat tentang kondisi-kondisi mereka, agar mau mengambil pelajaran dari mereka, al-mu'tabir, wa yadhkurun, lalu mereka menyebutnya, memujinya, menyanjungnya dengan sebaik-baik sanjungan. Wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Sesungguhnya mereka di sisi kami, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang pilihan. Alladistafahumullahu. Wa innahum indana laminal mustafain alladhina istafahumullahu min safati khalqi. Allah yang memilih mereka dari pilihan-pilihan makhluknya. Al-akhyal alladhina lahum khuluqun karimun wa amalun mustaqimun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dan amal-amal yang mustaqim, lurus. Ya, kita ingin mengetahui amal-amal mereka yang lurus. Antum bisa tahu dari keikhlasan mereka sebagai kelurusan amalan batinnya para nabi dan rasul. Yang kedua, mustaqim lahiriah mereka dengan selalu berada di dalam bingkai syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak keluar dari bingkai tersebut. Tidak keluar dari koridor syariat Allah Azza wa Jalla. Mustaqim hidup para nabi dan rasul barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka menjadi pilihan Allah. Para nabi dan rasul telah meninggal. Pilihan-pilihan Allah itu selalu ada di tengah umat ini. Yang disebut dengan warathatul anbiya. Generasi sahabat, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada generasi kita sekarang ini. Inilah sifat mereka. Para pewaris-pewaris Nabi barakallahu fikum, inilah mereka. Mereka dipilih karena akhlak mereka yang mulia. Mereka terpilih karena amal mereka yang mustaqim. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi warathatul anbiya. Antum lihat ulama us-sunnah yang masih hidup di tengah-tengah kita. Sudah berlalu ulama ud-dunya barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Baz, wal-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wal-Imam Muhammad Ibn Salal Uthaymin, wal-Imam barakallahu fikum Muqbil Ibn Hadi Al-Wad'i rahimahumullahu jami'an. Ulama ud-dunya barakallahu fikum. Bagaimana mereka dipilih oleh Allah menjadi warasatul anbiya di masa hidupnya dan di penghujung kehidupannya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letak amal mustaqimnya mereka. Istiqamah di dalam masalah keikhlasan dan istiqamah selalu berada di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang masih hidup di masa sekarang ini seperti Al-Syikh Salih Al-Fauzan, Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, Imam Ubaid ya Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, dan ulama-ulama sunnah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari barakallahu fikum. Semuanya ini sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Bahwa terangkatnya mereka, mereka ini dan selain mereka, mereka-mereka ini dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kemudian simsalabim. Karena dia orang tua. Karena dia tinggal di Arab Saudi. Karena gurunya adalah ulama-ulama besar. Bukan. Pengangkatan itu bukan karena itu semuanya. Sehingga jangan sampai seseorang barakallahu fikum tertipu dengan sanjungan fulan, sanjungan alim fulan, pujian-pujian. Jangan tertipu barakallahu fikum. Ya? Al-Imam Mukbir rahimahullahu taala memuji sekian murid-murid beliau menjadi marja. Itulah yang dia ketahui di dalam hidupnya. Tapi sarair, rahasia wa kamainul qulub, apa yang tersembunyi di dalam hati, Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Dzakal imam memilih dengan ketulusan dan keikhlasannya. Memilih barakallahu fikum dengan keistiqomahannya di atas manhaj ini. Dia pilih. Namun ternyata apa yang tersembunyi di balik qalb yang dipilih itu hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Orang-orang yang hidup di masa Syekh Mukbir rahimahullahu taala telah meninggal tidak tahu juga. Ya memang ada kekecewaan, masa si dia yang dipilih. Mungkin kita bertanya-tanya barakallahu fi, masa dia yang dipilih? Tapi itu adalah pilihannya al-imam. Bas sebatas itu. Barakallahu fi. Namun Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan semuanya. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang mustaqim sebagaimana yang memilihnya? Diturunkan berbagai ujian dan cobaan. Ya. Untuk Allah bongkar semua apa yang tersembunyi di dalam jiwa dan batin, yaitu Allah turunkan ujian barakallahu fikum dalam perjalanan murid-murid beliau. Bisa terhitung yang benar-benar berjalan dan bersungguh-sungguh berjalan dengan barakallahu fikum dzal imam. Ternyata orang-orang yang berjalan ini adalah orang yang kalibernya, maaf-maaf, tidak diperhitungkan. Barakallahu fikum. Orang yang kita tidak kenal di saat kita membaca riwayat, mereka-mereka termasuk orang-orang yang disingkirkan dari tempatnya si Mukbil di masa yang silam. Ya, membaca riwayatnya, ya Allah, sampai meneteskan air mata. Setega itu mereka melakukannya. Tapi ternyata ayam, hari-hari itu berlalu yang akan bercerita. Siapa sesungguhnya yang benar-benar berjalan di atas manhaj dzakal imamu, dan siapa yang punya sesuatu barakallahu fikum. Allah turunkan fitnah demi fitnah di negeri Yaman, sampai kemudian barakallahu fikum fitnah terkait dengan kejahatan Hausiyah ternyata ada yang disasar untuk membongkar siapa sesungguhnya murid dari murid-muridnya dia, melalui fitnah Hausiyah yang menyerang barakallahu fikum di negeri Yaman. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan berakhir ujian itu. Akan terus ada penyaringan demi penyaringan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini semuanya mengingatkan barakallahu fikum untuk menjadi pilihan Allah itu bukan simsalabim, tetapi melalui sebuah perjuangan yang sangat dalam, tinggi, dan pengorbanan yang sangat besar. Itu yang dimiliki oleh mereka barakallahu fikum. Kalau sekarang al-imam Rabi dikatakan al-imam, memang pantas. Kawan dan lawan pun menjadi saksi terhadap bagaimana akhlak beliau, perjuangan beliau, jihadnya beliau, kehati-hatiannya beliau. Tidak serampangan, apalagi mau berkata kotor kepada lawannya, musuhnya. Ketika berbicara tentang Faleh al-Harbi, ya Allah, penuh dengan adab, akhlak, perangai yang luar biasa dari membantah barakallahu fikum. Ketika Abul Hasan al-Misri, bagaimana dia terus berusaha sanawat, tak bertahun-tahun, karena sudah tidak ada kelihatan istiqbal menerima nasihat, Syekh Rabi kemudian menulis bantahan secara menyeluruh barakallahu fikum, dan dipublikasikan langkah-langkah beliau sebagai imam di masa sekarang ini, rahimani wa rahimakumullah. Ya, namun pada hari ini beliau dicela, apalagi dengan fitnah Sa'afiqah. Beliau kena sabetan barakallahu fikum. Orang tua banyak lupa, kemudian dikelilingi oleh barakallahu fikum ahlu syar, orang-orang yang jelek. Dia yang kemudian menyampaikan kepadanya, ya Allah. Terus orang yang tidak tahu perkara teriak-teriak, wah, Syekh Muhammad dicela, Syekh Muhammad dicela. Ya akhi, ittaqillah. Anda bertakwa kepada Allah. Di saat kemudian dzakal imam, dia tidak membela dirinya, wallahi. Dia membela ahlu sunnati wal jamaah yang dizalimi. membela ahlus sunnati wal jamaah yang sedang dizalimi sebagai sebuah aplikasi pembuktian dari firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma. Beliau tidak kemudian dicela habis-habisan lalu membela diri, lepas kontrol, membalas dengan celaan onda. Barakallahu fikum. Ya. Beliau membela orang yang berbuat zalim. Kebelaannya, ya akhi, anta enggak punya dalil. Anda enggak punya hujah. Ini membela orang yang berbuat zalim. Dihentikan dari perbuatan zalimnya. Barakallahu fikum. Ngamuk para atba'uh, para pengikutnya, muta'assibuh, orang-orang yang barakallahu fikum ta'assub kepadanya, ngamuk. Baik di Arab Saudinya, di Indonesianya, barakallahu fikum. Padahal Syekh Rabi mengatakan, Anda tidak punya hujah. Anda tidak punya dalil. Loh, ini imam, bukan kita yang menghukuminya. Bukan Indonesia, orang ustadz-ustadz Indonesia yang menghukumi bahwa ini bukan dalil. Tetapi imamul jarh wa ta'dil. Anda tidak punya dalil. Maksudnya stop loh dari berbuat zalim. Syekh Rabi menolong yang dizalimi dengan bagaimana? Memuji mereka. Mereka ini orang-orang baik. Mereka ini adalah masyayikh. Mereka ini adalah bergelar doktor. Mereka ini adalah syekh yang berada barakallahu fikum di Jami' al-Islamiyah. Duat thayyibun, dipuji. Dua-duanya ditolong oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala. Bas, sekarang terbalik. Yang tidak tahu persoalan menganggap Syekh Muhammad yang terzalimi. Siapa? Siapa yang berbuat zalim kepada Syekh Muhammad? Hat. Tunjukkan. Anda punya hujah. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Antum akan mengatakan orang-orang Indonesia, ustaz-ustaznya, siapa yang berbuat zalim terhadap Syekh Muhammad? Siapa? Yang ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Mereka itu berbicara setelah mendapatkan restu membela mereka-mereka yang pantas untuk dibela. Barakallahu fikum. Tapi begitulah suasana fitnah. Akan terus menjadi penyaring terhadap barakallahu fikum perjalanan dakwatu ilallahi azza wa jalla. Maka oleh karena itu, sekali lagi bahwa menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla itu adalah melalui ujian yang sangat berat. Yang menguji adalah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasannya bagaimana? Ittiba'nya terhadap An-Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana? Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, yang mengikuti amalun mustaqim adalah pilihan Allah Azza wa Jalla itu. Di antaranya adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Subhanallah, subhanallah. Jadi terbalik suasana. Yang berbuat zalim dikatakan yang dizalimi. Sekarang begitu. Ya. Di Indonesia ini ditanamkan demikian. Bahwa yang dizalimi adalah Syekh Muhammad. Siapa yang berbuat zalim kepada dia? Tahu Anda bahasa Arab enggak? Membaca tidak perjalanan fitnah yang besar soal fikah ini? Anda tahu apa tidak? Anda belajar bahasa Arab atau cuma nguping tok? Sebagai penukil barakallahu fikum. Dan Anda tidak mau, saya yakin. Kalau Anda sudah miring, tidak mungkin akan mau membaca kalam-kalamnya dzakal imamu. Anda tidak akan mau membacanya. Anda akan meliriknya dengan mata sebelah. Barakallahu fikum. Ya, karena sudah bercokol pada diri engkau tadi. Fitan yang besar itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga di hadapan Anda yang berbuat zalim dikatakan dizalimi. Yang dizalimi dikatakan yang berbuat zalim. Sudah terbalik mi'yar alat ukur dan alat timbang. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi saya mengingatkan kepada segenap ikhwani. Siapapun yang ingin dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus benahi amalan lahiriah kita sama-sama. Dan amalan batiniah lahiriah kita dan batiniah kita. Amalan batiniah kita ini terkait dengan keikhlasan. Amalun mustaqim. Dan yang kedua amalan lahiriah kita yang selalu terbingkai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.